السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan di bulan Syawal ini para pemirsa Niaga TV senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah beribadah, melanjutkan rutinitas ibadah kita di bulan Ramadan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan jual beli, bab yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini adalah bab yang berjudul Ar-Rahnu. Ar-Rahn sudah digunakan di dalam beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia, ya, kata rahn. Rahn artinya adalah gadai dalam bahasa Indonesia. Adapun kalau kita lihat arti ar-rahnu dari sisi bahasa adalah al-habsu. Jadi ar-rahnu lughatan bimakna al-habsu. Adapun al-habsu itu sendiri artinya bisa artinya ditahan atau memenjarakan atau mempertanggungjawabkan atau diartikan tetap dan lain sebagainya. Misalnya para pemirsa Niaga TV, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muddaththir ayat yang ke-38 berfirman, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Yang artinya setiap jiwa itu disebabkan apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan, rahinah. Dia rahinah, dia tertahan. Maksud dari tertahan di sini artinya dia bertanggung jawab. Setiap orang tertahan oleh perbuatannya. Maksudnya bertanggung jawab atas apa yang pernah dia kerjakan. Ini penggunaan kata rahan secara bahasa, yang artinya ditahan atau bertanggung jawab. Dan terkadang para pemirsa Niaga TV, kata ar-rahnu dalam bahasa Arab menunjukkan kata as-subutu wal istimrar, tetap dan terus menerus. Misalnya orang-orang Arab mengatakan al-ahwalu ar-rahinah. Al-ahwalu ar-rahinah artinya al-ahwal as-sabitah, kondisinya masih tetap seperti dulu. Untuk mengatakan kalimat tetap mereka mengatakan ar-rahinah. Ini kalau ditinjau dari sisi bahasa. Kata ar-rahn yang dalam bahasa Indonesia adalah gadai, dalam bahasa aslinya di bahasa Arab itu bermakna dipenjara, atau tertahan, atau bertanggung jawab, atau tetap, atau kadang juga diartikan terus-menerus. Adapun dalam bahasa syariat atau bahasa agama, kata rohen biasa digunakan untuk benda yang digadaikan. Jadi kalau ada benda yang digadaikan, tentunya bendanya adalah yang memiliki nilai, yang biasa dijual, kemudian kita gadaikan, maka benda itu disebut dengan rohen dalam istilah syariat. Dan terkadang kata rohen juga dalam istilah syariat, itu digunakan untuk menunjukkan akad yang dilakukan. Mereka mengatakan ini akad rohen. Artinya akadnya disebut rohen, dan kadang bendanya pun disebut dengan rohen. Adapun dari sisi definisi syariat, para pemirsa Niaga TV, ar-rohnu adalah ja'lu aynin mutamawwilatin wathiqatun yastawfi minha inda ta'adzuri wafaihi. Yang dimaksud dengan rohen dalam pengertian syariat adalah ja'lu aynin. Usaha serta pekerjaan Anda, kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa Niaga TV, mohon maaf ada kendala teknis yang terjadi sehingga sempat terputus beberapa menit. Tadi kita sudah sampai kepada definisi ar-rohen atau gadai menurut syariat. Beliau berkata, yang dimaksud dengan rohen atau gadai dalam pengertian syariat adalah ja'lu aynin mutamawwilatin wathiqatun. Menjadikan satu barang yang memiliki nilai, wathiqah, sebagai akta atau sebagai jaminan, bidainin, atas hutang, yang mana yustaufa minha inda ta'adzuri wafaihi, yang mana hutang itu akan dibayarkan dari barang tersebut atau menggunakan barang tersebut ketika seseorang yang meminjam sejumlah uang atau yang melakukan transaksi hutang piutang ta'adzara, dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Saya rasa ini definisi yang sangat jelas sekali ya. Ja'lu aynin mutamawwilatin wathiqatun. Menjadikan satu barang atau satu benda yang memiliki nilai, artinya bisa dijual, memiliki harga, wathiqah, sebagai akta, ya, sebagai jaminan atas hutang, yang mana kalau hutang itu tidak bisa dibayar, maka benda itu digunakan untuk pembayaran. Tentunya nanti bendanya dijual. Misalnya dia menggadaikan motor, meminjam uang 7 juta, tidak bisa membayar, motornya dijual, laku 8 juta, maka yang diambil hanyalah 7 juta, yang 1 jutanya dikembalikan kepada orang yang menggadaikan barangnya. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 283, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Apabila kalian berada dalam kondisi safar, yaitu perjalanan jauh, dan kalian tidak mendapatkan juru tulis untuk menuliskan hutang, maka berikanlah jaminan maqbudah, ya, yang diserah terimakan sebagai jaminan dalam satu transaksi. Tadi katakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa yasihhu ar-rahnu fis safari wal hadari. Walaupun di dalam ayat ini yang tadi disebutkan adalah dalam konteks safar atau perjalanan jauh, para ulama sepakat mengatakan rohen atau gadai tidak khusus dalam kondisi safar. Artinya boleh juga kita melakukan gadai dalam kondisi hadar atau dalam kondisi muqim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajalin. Nabi pernah membeli makanan, bahan makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran yang bersifat tempo. Artinya Nabi tidak membayar kontan. Warahanahu dir'an min hadidin. Dan Nabi menggadaikan kepada orang Yahudi tersebut baju perangnya yang terbuat dari besi. Nah, yang ingin kita garis bawahi di sini, satu, bahwa Nabi melakukan gadai dalam kondisi mukim. Yang kedua, Nabi pernah melakukan gadai. Ya, barang yang beliau gadaikan adalah baju perang, tentunya memiliki nilai. Ya, dan juga bisa kita ambil dari hadis ini bahwa boleh kita melakukan transaksi atau muamalah dengan orang-orang yang non-muslim, dalam hal ini adalah orang Yahudi. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wala yasihhu illa min mutlaqit tasarruf." Rohan atau gadai tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi. Siapa mereka orang yang boleh melakukan transaksi? Sebagaimana yang sudah kita bahas, satu, dia adalah orang yang balig. Yang kedua, dia adalah orang yang berakal. Dan yang ketiga, dia bukanlah orang yang sedang dalam kondisi mahjurun alaih. Apa itu mahjurun alaih? Tidak dalam kondisi terkena boikot, hajar. Nanti akan kita bahas bab khusus terkait dengan hajar. Ya, sudah kita bahas kalau saya tidak salah ya, terkait dengan anak-anak ya, atau orang-orang yang belum balig ya, itu kan mahjur, mereka tidak boleh melakukan apa, transaksi. Jadi gadai ini haruslah dilakukan oleh orang yang boleh melakukan transaksi. Kemudian beliau berkata, bidainin lazimin kathamani wal qardi. Gadai ini dilakukan terkait dengan hutang yang sifatnya lazim. Bidainin lazimin. Hutang yang sudah tetap. Artinya sudah terjadi. Contohnya, kathamani. Contohnya adalah hutang dari harga barang. Tadi kita sebutkan hadis Bukhari Muslim, Rasul membeli sejumlah makanan pokok, gandum dalam riwayat. Dan Nabi belum membayarnya, ada perjanjian akan dibayar misal satu pekan. Nah, itu kita boleh melakukan rohan di dalam saman. Saman itu artinya nilai, ya harga dari satu barang. Yang kedua, wal qard, atau dalam hal pinjam-meminjam. Si fulan mendatangi saudaranya, lalu meminjam sejumlah uang, lalu dia menggadaikan barang untuk jaminan. Itu boleh. Aw ya'ulu ila luzumi kathamani fi muddatil khiyar. Atau dia belum lazim. Hutangnya belum lazim. Tetapi menuju lazim. Menuju lazim. Apa itu hutang menuju lazim? Contohnya adalah kathaman, seperti harga fi muddatil khiyar, kalau masih dalam rentang waktu khiyar. Ya, masih ada khiyar. Khiyar itu kan memungkinkan saya untuk mengembalikan barang. Saya membeli satu barang dengan cara apa namanya berhutang 2 minggu. Tetapi ada perjanjian dalam kurun 3 hari, kalau ada sesuatu boleh dikembalikan. Ya. Maka ini belum lazim. Karena ada kemungkinan akad itu dibatalkan, tidak jadi jual beli. Namanya khiyar, sudah kita bahas. Ya. Tetapi ini boleh dilakukan. Karena dia ya'ulu ilal luzum. bergerak menuju lazim. Kathamani bimuddatin khiyar. Seperti harga di dalam rentang waktu apa khiyar. Ya, hak khiyar sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Lalu dikatakan di sini, fa'in lam yalzamhu ad-dainu ba'd. Tetapi kalau hutangnya belum lazim, belum tetap, mithlu an yarhana ala ma sayuqriduhu lam yasih. Misalnya dia menggadaikan sesuatu yang akan dia pinjam, itu tidak bisa. Saya mau minjam seminggu lagi, ini saya gadai duluan deh motor saya, kamu pakai misalnya. Nah, kamu saya gadai, ya suratnya saya gadai ke kamu misalnya. Itu tidak bisa, karena belum ada hutang piutang. Ya lam yasih, kata beliau. Ya, itu tidak sah. Wa syartuhu, syarat melakukan transaksi rahan ini adalah ijabun wa qabul. Ada ijab, ada qabul. Mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'annahu aqdun baina tsnaini 'ala malin. Karena dia akad dua orang terkait dengan harta. Faftaqara ila sighah, maka membutuhkan sighah. Ya, fal ijabu minar rahin. Ijab itu dari orang yang menggadaikan barang. Misalnya dia berkata, rahantuka kadza bidainika. Aku menggadaikan ini atas hutang kepadamu. Adapun qabul itu ucapan murtahin, orang yang menerima gadai. Dia berkata, qabiltu awirtahantu. Dia boleh mengatakan, saya terima ya gadainya. Atau dia boleh berkata, iya, gadainya sudah saya, apa namanya, saya terima. Ya, qabiltu saya terima, atau irtahantu. Awirtahantu. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di sini, wala yalzamu illa bilqabdi biiznir rahin. Akad rahan itu tidak menjadi lazim, kecuali apabila barangnya sudah di tangan murtahin. Ya, murtahin, orang yang menerima gadai. Saat itu menjadi lazim. Tapi kalau belum diserah terimakan, belum lazim. Oleh karenanya Allah berfirman, farihanum maqbudoh. Farihanum maqbudoh. Yaitu barangnya sudah dipegang, sudah diserah terimakan. Tentunya berpindah tangan dari rahan, dari rahin ke murtahin, haruslah seizin dari rahin. Tidak boleh murtahin tiba-tiba datang ke rumah si rahin tanpa sepengetahuan si rahin. Rahin orang yang akan menggadai lalu diambil barangnya, tidak bisa, harus dengan izin si rahin. Fayajuzu lirrahini faskhuhu qabla alqabdi, maka orang yang hendak menggadai dia boleh membatalkan gadainya sebelum diterima barang itu oleh murtahin, ya oleh si murtahin. Wa idza lazima, apabila gadai itu telah terjadi, fa inittafaqa an yudha' inda ahadihima aw salisin wudi'a. Apabila telah terjadi akad rahan atau gadai, apabila keduanya, yaitu rahin yang menggadai, murtahin yang menerima pergadaian itu, apabila keduanya sepakat, barang itu diletakkan atau dipegang oleh salah satu di antara mereka, atau dipegang oleh orang ketiga, maka ya diserahkan. Wa illa, kalau tidak ada kesepakatan ditaruh di mana itu barang, wada'ahul hakimu inda adlin. Maka seorang hakim, ya, dari pengadilan, dia boleh menunjuk orang ketiga untuk memegang barang tersebut. Jadi si rahin yang menggadai dan murtahin tidak sepakat, ini mau ditaruh di mana ini barang? Barang jaminan ini mau ditaruh di mana? Tidak sepakat. Maka mereka datang ke pengadilan, maka nanti pengadilan yang menunjuk taruh di tempat fulan. Tapi kalau mereka sudah sepakat antara ditaruh di di bulan atau di bulan, maka ya tidak perlu datang ke pengadilan, tidak perlu datang ke hakim. Lalu dikatakan di sini, wa syartur marhuni ay yakuna 'ainan yajuzu bai'uha. Dan syarat dari barang yang digadai itu haruslah 'ainan, haruslah benda yang boleh dijual. Ya, haruslah benda yang boleh atau bisa dijual. Ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, fala yasihhu rahnuddain. Tidak sah menggadaikan hutang. Maksudnya, ka'an yakuna lahu fi dhimmati fulanin tonnun minal hintah. Misalnya, si A yang ingin menggadai, ada kaitan hutang piutang dengan orang lain. Ya, si A punya kaitan hutang piutang dengan si B. Si B punya hutang ke si A 1 ton beras. Dan si A ingin meminjam ke si C. Sebagai jaminannya adalah hutang si B. Itu enggak bisa. Ya, tidak bisa. Harus ainan, harus benda yang bisa dijual. Kalau hutang ya belum tentu juga bisa diambil. Wala yanfaq minar rahni syai'un hatta yaqdi jami'ad dain. Dan tidak lepas dari gadai, barang misalnya ya. Barang itu tidak bisa dilepaskan dari gadai, status barang yang digadaikan, sehingga ditunaikan semua bagian dari hutang. Kalau dia hutangnya 10 juta, dia gadaikan misalnya motor, baru dia bayar 7 juta, itu belum bisa lepas. Kapan bisa lepas? Ya kalau sudah pas 10 juta. Kalau sudah 9 juta, belum bisa juga. Karena motor itu adalah jaminan untuk semua bagian hutang. Bukan jaminan untuk sebagian hutang. Ya, makanya dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, لِأَنَّ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ وَثِيقَةٌ بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ الدَّيْنِ. Karena barang yang digadaikan itu adalah wasiqah, jaminan. Untuk semua bagian hutang, bukan untuk sebagian hutang. Ya. Lalu dikatakan di sini, وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا يُبْتِلُ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ كَبَيْءٍ وَهِبَةٍ. Barang yang sedang digadaikan tidak boleh dipakai oleh yang menggadaikan yang menyebabkan hilangnya hak orang yang menerima gadai. Jadi si fulan menggadaikan motor. Ya, si A ke si B. Si A tidak boleh melakukan satu aktivitas yang merugikan si B. Contohnya, dia hibahkan motor itu. Atau dia wakaf, misalnya kan sepakat nih, oke. Itu motor, simpan saja sama kamu, wahai rahim. Wahai orang yang meminjam. Itu kamu pakai saja motornya, suratnya saja ke saya. Lalu dia wakafkan itu motor, atau dia hibahkan, atau dia jual. Nah, itu nggak diperbolehkan. Karena itu bisa membatalkan haknya murtahin. Atau dia melakukan satu kegiatan yang bisa menyebabkan berkurangnya nilai. Ya. Apa namanya? Yang bisa menyebabkan berkurangnya nilai dari barang tersebut. Contohnya dia menggadaikan baju, ya. Tetapi dia pakai baju tersebut. Atau dia menggadaikan budaknya, dia campur budak tersebut misalnya. Nah, itu kan mengurangi nilai kalau dalam sistem apa namanya aturan perbudakan, berbeda antara budak wanita yang sudah dicampur oleh tuannya dengan yang belum dicampur. Kalau yang sudah dicampur tuannya itu bisa berubah status menjadi ummul walad namanya dalam istilah fikih. Yang mana budak itu tidak boleh lagi dijual. Kalau melahirkan anak, anaknya dianggap merdeka. Dan kalau nanti tuannya meninggal, budak itu otomatis merdeka. Nah, itu tidak boleh. Kita menggadaikan sesuatu, kemudian kita melakukan satu kegiatan yang menyebabkan hilangnya hak orang yang menerima gadai. Wa yajuzu bima la yadur. Dan boleh saja memakai barang tersebut selama tidak mendatangkan madarat. motor misalnya hanya dipakai saja untuk kebutuhan tertentu misalnya. Itu enggak ada masalah. Karukubin wasukna, contohnya adalah dinaiki atau rumahnya ditempati. Lalu dikatakan di sini wala yajuzu rahnuhu bidainin akharin walau indal murtahini. Tidak boleh menggadaikan barang gadai dengan hutang yang lain walaupun di orang yang sama. Wala yajuzu, tidak boleh rahnuhu menggadaikan barang gadaian bidainin akharin dengan hutang yang lain walaupun hutang itu dari orang yang sama. Ya. Disebutkan alasannya oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, fali amma inda ghairil murtahin. Lalu di, misalnya sudah digadai ke si B, digadai lagi ke si C. Kenapa itu tidak boleh? Fali ta'alluqi haqqul murtahini al-awwal bihi. Karena sudah ada kaitan dengan hak murtahin yang pertama, maka tidak boleh lagi ada murtahin yang kedua. Wa ammal indal murtahin, ya, adapun tidak boleh lagi digadaikan kepada orang yang sama, falianna fi dhalika ida'afan lil wasiqah, karena itu bisa melemahkan nilainya, wasiqahnya, karena umumnya gadai itu adalah senilai atau biasa dilebihkan, ya. Maka dia tidak menjadi jaminan ketika nanti digunakan lagi untuk menjaminkan hutang yang lain. Ya, tidak sebanding nilainya. Dan itu melemahkan wasiqah atau melemahkan jaminan tersebut. Lalu dikatakan di sini, wa 'alar rahini ma'unatur rahni. Orang yang menggadai, dia wajib memenuhi kebutuhan barang gadaian. Artinya kalau yang digadaikan adalah sapi misalnya, yang memberi makan ya, yang menggadaikannya. Wa yalzamu biha siyanatan li haqqil murtahin. Dan itu wajib dilaksanakan oleh orang yang menggadai untuk menjaga hak orang yang menerima gadai. Kalau ada tambahan misalnya ada susu atau beranak misalnya, untuk siapa itu? Walahu zawaiduhu, untuknya kalau ada tambahan, ya, bertambah berat, susunya bisa diperah dan lain sebagainya. Kalabanin, contohnya adalah laban, yaitu susu, wasamaratin atau buah. Misalnya menggadai 1 hektar kebun kurma, berbuah untuk siapa? Ya, untuk yang menggadaikan, bukan untuk orang yang menerima gadai. Wa in halaka indal murtahini bila tafritin lam yalzamhu syai'un. Apabila barang gadaian itu rusak di tangan orang yang menerima gadai. Si A menggadaikan barang ke si B. Ya, rusak barang itu setelah dipegang oleh si B. Maka tidak ada kewajiban apapun, ya, dengan syarat tidak ada unsur kesengajaan. Artinya tidak ada unsur kesengajaan, ditaruh sebagaimana mestinya, disimpan sebagaimana mestinya, tiba-tiba rusak. Apakah si B yang menerima gadai itu wajib mengganti? Tidak, selama tidak ada unsur kesengajaan. Au bitafritin domanahu. Tapi kalau ada jelas unsur kesengajaan, ya, dia wajib menggantinya, doman. Wala yaskutu bitalafihi syai'un minaddain. Dan kalau barang itu hilang di tangan murtahin, apakah otomatis hutangnya lunas? Tidak juga. Kecuali kalau ada unsur kesengajaan harus diganti. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, itu tidak menggugurkan kewajiban hutang. Wal qawlu fil qimati qawluhu. Ucapan dalam hal nilai dari barang itu adalah ucapan yang menerima gadai, karena dia yang menerima. Dan ucapan dalam hal firrat qaulur rahin, dalam hal sudah dikembalikan atau belum, itu yang diterima adalah ucapan orang yang menggadai. Jadi kalau mereka berdebat ini nilainya berapa, maka orang yang murtahin, yang menerima gadai, itulah ucapan yang diterima. Tapi masalah sudah dikembalikan atau belum itu barang, yang diterima adalah ucapannya apa? Yang menggadaikan. Terakhir, para pemirsa Niaga TV,

Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua sebagaimana biasa kami kembali membuka dua layanan, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah membebaskan hutang dari seseorang tanpa memberitahu orang yang berhutangnya? Allah bisok tidak masalah yang saya tahu ya. Tidak masalah kita membebaskan hutang dari seseorang atau atas seseorang tanpa sepengetahuan dia. Tetapi seandainya kita memberitahu, itu adalah bagus. Ya idkhalus surur fi qalbi akhika sadaqah. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu itu adalah sedekah. Kalau dikasih tahu itu bagus. Tapi kalaupun tidak diberitahu, ya lalu kita telah ikhlas, telah menggugurkan hak kita dari hutang tersebut, maka wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami tidak masalah. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Padang, Sumatera Barat. Apakah benar ketika kita sedang tawaf terus wudu kita batal? Ada ustadz yang mengatakan kita boleh bertayamum di punggung jemaah depan kita sedang tawaf. Tidak ada. Bagaimana kita tayamum di punggung orang ya? Tayamum tanah. Ya di punggung orang dia pakai kain ihram, bagaimana kita bertayamum? Tidak ya, tidak ada pendapat seperti itu. Ya, dan tayamum hanya boleh dilakukan dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah falam tajidu ma'an. Kalian tidak mendapatkan air. Ya di Masjidil Haram air melimpah ruah di sana. Ya, air banyak, mudah sekali didapatkan. Yang kedua adalah kondisi apa? Tidak bisa menggunakan air, baik dikarenakan itu sakit atau dikarenakan faktor eksternal. Yang sering dulu kita contohkan adalah jarak kita dengan air itu hanya 10 meter, hanya saja berada dalam satu kondisi ada apa, sniper apa, dalam kondisi kita terjebak dalam satu konflik, na'udzubillahi min dzalik, atau jarak kita dengan air hanya 10 meter. Tapi di sumber air tersebut ada ular piton atau ada buaya yang sedang berjemur misalnya, yang kalau kita mendekat dilahap misalnya. Nah itu mungkin saja kita tayamum kalau memang kita tidak mungkin menggunakan air. Tapi sekedar karena faktor tawaf itu tidak menjadi alasan untuk tayamum. Belum lagi caranya agak janggal, ditepuk di apa, di punggung jemaah depan. Tidak ya, tidak dikenal tayamum seperti itu. Allah alam besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rekomendasi kitab untuk belajar adab dan akhlak kira-kira apa saja? Ada Bulu Frotkah atau Tazkirtus Sami wal Muta'alim? Karena sering dikomplain oleh orang tua dikarenakan akhlak dan adab saya buruk dan sering cekcok dengan orang tua. Ada Bulu Mufrad saya pernah baca. Saya rasa lebih bagus, lebih cocok Riyadhus Shalihin ya. Saya ada pengajian Adabul Mufrad di beberapa di tempat ya, di Jakarta Selatan, tapi setelah saya baca lebih cocok dan juga lebih lengkap Riyadus Salihin. Ya, adapun kitab yang satu lagi apa itu Adabu Sami wal Muta'allim, saya belum pernah membaca, sering mendengar kitab itu dan belum pernah membaca. Karena sering dikomplain oleh orang tua dikarenakan akhlak dan adab saya yang buruk dan sering cekcok dengan orang tua. Ya, pelajari, ya, dibaca dan juga bukan hanya dibaca, kadang kita belajar kepada orang-orang yang berilmu. Disebutkan bahwa hadir di majelis Imam Ahmad itu 5.000 murid lebih ya, dan hanya sekitar 500 orang yang menulis hadis, adapun 4.500-nya mereka memperhatikan akhlak, memperhatikan perangai, karakter, dan lain sebagainya. Bagaimana tips ketika berbisnis atau bermuamalah kepada kedua orang tua? Apakah kita permisif atau renggang saja jika belum, jika bukan tentang masalah agama? Ya, orang tua Allah berwasiat apa namanya? Wa'ashi apa? Allah berwasiat apa? Ihsana wa wassainal insana biwalidaini ihsana. Ya hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, bahwa bermuamalah dengan orang tua dibangun di atas dasar ihsan. Ya, ihsan. Kalau ihsan itu kan di atas adil. Kalau adil itu ya innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu. Allah telah memberikan setiap orang hak-haknya, itu adil. Ya, seorang wanita dapat setengah kalau dia sendiri, 2/3 kalau dia lebih dari satu, atau jadi asobah kalau dia punya saudara laki-laki. Itu adil, membagi sesuatu sesuai dengan aturan syariat. Tetapi ada yang lebih tinggi dari keadilan, itu ihsan. Nah, Allah berwasiat agar kita sebagai anak itu tidak hanya berbuat adil, ya, tidak hanya berbuat benar, tetapi berbuat ihsan. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Jadi ya, hendaknya ya dibangun di atas rasa sayang. Udah, gua ambil aja. Ini berapa nak harganya kamu jual? Ah, untuk ibu ambil aja modalnya. Harga modal. Ah, untuk ibu beli satu dapat dua. Atau dapat tiga misalnya. Ya, muamalah seorang anak kepada orang tua. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu anak saya lahir belum diakikahkan karena ketidaktahuan. Sekarang anak sudah dewasa. Apa orang tua masih tetap wajib mengakikahkan? Mengakikahkan bahkan ketika masih kecil pun itu sunnah. Ya, ketika anaknya sudah besar ya hukumnya tidak berubah, tetap sunnah. Apakah boleh mengakikahkan setelah anaknya besar? Ulama beda pendapat. Pendapat yang paling kuat, Allah alam bisawab, tidak masalah. Boleh. Ya, boleh kita mengakikahkan saat anak sudah besar. Allah alam bisawab. Apakah benar ziarah itu kita dilarang membaca Al-Fatihah dan dilarang mencabut rumput di kuburan? Mohon penjelasannya. Tidak dilarang ya, tidak dilarang. Saya termasuk mengambil pendapat yang mengatakan tidak dilarang. Dan itu pendapatnya, Kalau yang dimaksud dengan membaca Al-Fatihah artinya kita meniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, itu boleh menurut pendapat Imam Ahmad. Begitupun pendapat yang saya tahu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Walaupun ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Lalu muncul pertanyaan, kenapa harus Fatihah? Ya mungkin Fatihah karena dia surat yang paling banyak dihafal oleh manusia. Ya, dan paling banyak mungkin ya keutamaannya dan pahala. Artinya ini masalah khilafiyah. Ini kembali kepada pembahasan hukum membaca Al-Qur'an kemudian menghadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Dan ini khilaf qadim ya. Ini permasalahan perbedaan pendapat yang sudah tua. Sudah ada sejak zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Rahimahumullahu jami'an. Begitupun mencabut rumput ya, tidak masalah. Mencabut rumput itu termasuk perbuatan baik. Tidak mungkin kita biarkan rumputnya tinggi ya sehingga tidak terurus. Tidak, kita bersihkan, kita rapihkan. Itu termasuk menurut saya perbuatan baik. Ya, Allah Alam bisa. Assalamualaikum, mau tanya, kalau misalnya ada seorang zinah mungkin ya, apakah bisa diampuni dosanya? Ya kalau dia meninggalkan perbuatan itu, lalu dia menyesali dengan penyesalan yang sebenar-benarnya, kemudian dia meminta ampun, dia bertekad untuk tidak mengulanginya, dia taubatan dengan taubatan nasuha, ya maka ya, kalau dia benar taubatnya bisa saja dia diampuni. Ya walaupun perbuatan zina ini perbuatan dosa yang sangat besar. Jangankan berzina, mendekatinya saja Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati, mendekatinya saja sudah tidak boleh. Dan dalam Islam di antara hukuman yang ada secara dunia itu zina. Bagi yang sudah menikah dirajam sampai mati. Namanya zina muhsan. Dan kalau yang belum menikah, ghairu muhsan, didera 100 kali dan diasingkan, diusir dari kampung selama 1 tahun. Yang artinya menunjukkan betapa besarnya dosa dari zina. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin sholat di jamak qasar, apakah langsung 4 rakaat atau qomat terlebih dahulu setiap akan memulai sholat? Misalnya sholat zuhur dan asar. Disunnahkan qomat. Ya, tapi kalaupun ingin langsung tidak masalah. Tapi disunnahkan kok qomat. Allah alam bisa. Baik, sudah habis sepertinya ya. Baik, para pemirsa, apa hukumnya mewarnai rambut jenggot jambang dengan warna hitam? Ulama beda pendapat ya, ulama beda pendapat. Kalau yang saya pahami dari pendapat di mazhab Imam Syafi'i itu dianggap makruh. Tidak sampai kepada derajat haram ya. Nabi memerintahkan agar menghindar ayahnya Abu Bakar yang bernama Quhafah, Abdullah ibn Abi Quhafah, agar mewarnai rambutnya dan agar menghindari warna hitam. Ulama beda pendapat apakah itu haram atau makruh. Allah alam bisawab, kata Imam An-Nawawi itu hukumnya makruh, dihindari, dibenci, walaupun tidak sampai pada derajat haram. Allah alam bisawab. Barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqomah lagi setelah Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa lagi istiqomah rutin setiap Senin sampai Kamis. Ya ada dua rubrik yang insya Allah akan kita lanjutkan, rubrik Serambi Nabawi dan rubrik Negeriku Bertauhid setiap Kamis di jam 7 pagi sampai jam 8. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan istiqomah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.